Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian Ad-Durs An-Nafisah fi bayani mutammimah al-ajrumiyah, masih membahas tentang isim-isim yang beramal seperti fi'il. As-sadis ismut tafbil. Yang keenam adalah isim tafbil. Nahu akram wa afdal. Wala yansibu al-maf'ula bi ittifaqan. Wala yarfa'u dhahira illa fi mas'alatil kukhri. Isim tafdil tidak bisa menasabkan isim setelahnya menjadi maf'ul bi berdasarkan kesepakatan ahli nahwu, dan juga tidak bisa merafakkan isim zahir sesudahnya sebagai fa'ilnya kecuali dalam mas'alatul kukhli. Wababituha ayakuna fil kalam nahyun wabakdahu ismun jinsin mausuf ismi tafdil wabakdahu ismun yufadbolu ala nafsih bi'tibarain. Ketentuan mas'alatul kukhli ialah dalam sebuah kalam ada huruf nafi. Setelah huruf nafi ada isim jenis yang disifati dengan isim tafdil sesudahnya. Dan setelah itu ada isim yang dibandingkan dari dua sisi. Nahu ma ra'aitu rajulan ahsan fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini zaidin wa ya'malu fi tamyiz. Nahu ana akthar min kamalan wa azzu nafarah. Isim tafdil bisa beramal menasabkan tamyiz. Contoh ana akthar min kamalan wa azzu nafarah. Wa fil jari wal majrur wa dharf juga bisa beramal pada jar majrur dan dharf. Nahwu zaidun afdal minka al yaum. Nah, pembahasan kita tentang ismu tahbil fihi masail, ada beberapa permasalahan yang kita pelajari. Al-mas'alatul ula ismu tafbil wa madalla ala al-musyarakah wa ziyadah. Isim tafbil itu adalah isim yang menunjukkan adanya sesuatu yang memiliki sifat yang sama dan adanya yang lebih dari yang lain. Jadi ada dua perkara yang memiliki sifat yang sama dan salah satunya lebih dari yang lain. Isim tafdhil itu adalah isim yang menunjukkan bahwa ada dua perkara yang memiliki kesamaan sifat dan adanya yang lebih dari dua tadi. Nahwu zaidun aktsar. Ini saatnya diganti. Zaidun akbaru min aliyin. Pakai ba ya. Titiknya kebanyakan. Zaidun akbaru min aliyin. Zaid lebih besar daripada Ali. Berarti Zaid sama Ali itu sama-sama besar. Cuma Zaid lebih besar daripada Ali. Itu adalah isim tafdil. Akbar menunjukkan adanya dua perkara yang sama sifatnya dan adanya yang lebih dari yang lain. Zaid dan Ali memiliki sifat yang sama besar, namun Zaid lebih besar daripada Ali. Al-mas'alatu atsaniya ismu tafdhil ala wazni af'alil mudzakkar wa fu'la lil muannas. Ismu tafdhil itu kalau mudzakkar menggunakan lafaz af'al, kalau muannas fu'la. Di asghar wa sughra, akbar wa kubra. Asghar ini kalau yang disifati itu mudzakkar, sughra kalau yang disifati muannats, akbar mudzakkar, kubra muannats. Al-asghar al-ukhtu as-sughra, ya. Al-akh al-akbar, al-bintu al-kubra. Al-mas'alatu ats-tsalitsa ismu tafdhil mamnu' min as-sarfi li mulazamatihi al-wasfiyata wa wazna al-fi'li. Ismu tafdhil ini termasuk salah satu bagian al-mamnu' min as-sarfi, isim yang tidak boleh ditanwin dengan alasan sifat dan mengikuti wazan fi'il. Berarti li'illatain, isim tafdhil itu li'illatain, sifat dan menunjukkan wazan fi'il. Misalkan akbaru, kalau dikasih huruf jar min akbar, akbaro, ya, rafa menggunakan dhammah tanpa tanwin, nasab menggunakan fathah tanpa tanwin, jar menggunakan apa ini, fathah tanpa tanwin, karena al mamnu sarfi ketika jar tandanya fathah. Al-mas'alatu arabiyah ismu tafdhil yu'khadu min fi'li thulathi mujarrad tam tasarifin musbit mabniyan lil ma'lum qabil lit tafawut wa lam yajil wasu minhu ala af'al. Ism tafdhil itu diambil dari fi'il thulathi mujarrad. Jadi diambil dari fi'il yang terdiri dari tiga huruf asli, tam memiliki fa'il, bukan fi'il nakis, ya. Mutasarif bisa ditasrif, bukan jamid. Batin berarti tidak didahului oleh nafi, mabniin lil ma'lum, mabni ma'lum berarti tidak majhul. Qabilin lit tafawut, secara makna menerima perbandingan. Misalkan besar bisa lebih besar, ya, masalah makna memiliki makna bisa menerima perbandingan qabil tafawut. Kemudian sifat dari fi'il itu tidak berwazan af'al. Kalau memang sejak awal berwazan af'al sifatnya, maka tidak bisa diikutkan isim tafdhil. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa isim yang bisa atau kelafat yang bisa dijadikan sebagai isim tafdil harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, berasal dari fi'il sulasi mujarad. Berarti kalau fi'il rubai mujarad enggak boleh jadi isim tafdil. Sulasi mazid enggak boleh jadi isim tafdil. Rubai mazid yang enggak boleh jadi isim tafdil. Syarat yang kedua, tam fi'ilnya harus memiliki fa'il. Fi'il nakis enggak boleh dibuat isim tafdil. Fi'il nakis itu seperti kana wa akhwatuha, kada wa akhwatuha, itu namanya fi'il nakis. Ini enggak bisa dijadikan sebagai isim tafdil. Yang ketiga, mutasarif, yakni harus bisa ditasrif. Berarti fi'il jamid enggak boleh dijadikan sebagai isim tafdil. Fi'il jamid itu seperti nikma, bisa, sa'a, laisa. Asa, nah, itu semuanya fi'il jamid, enggak boleh dijadikan sebagai isim tafdil. Yang keempat, musbat harus steril dari nafi atau sibu nafi, enggak boleh didahului oleh manafi atau istifham atau yang semisalnya. Yang kelima, mabniun lil ma'lum, fi'il yang bisa menjadi isim tafdil itu adalah mabni ma'lum. Berarti fi'il majhul tak boleh dijadikan sebagai isim tafdil. Yang keenam, qabil litafawut, secara makna bisa menerima perbandingan. Nah, besar, berarti lebih besar. Gemuk, lebih gemuk. Kuat, lebih kuat. Berarti makna-makna seperti itu, ya. Kalau fi'il tadi secara makna tidak menerima perbandingan, maka tidak bisa menjadi isim tafdil. Contohnya apa? Mata yamutu, mati. Nah, enggak ada lebih mati. Mati ya mati. Lebih mati enggak ada. Tapi lafadz mata yamutu fi'il yang secara makna tidak bisa menerima perbandingan ini tidak bisa dipakai untuk isim tafdil. Nah, toyib. Yang ketujuh, walam yaj'il wasfu minhu ala af'al. Sifat dari fi'il tersebut tidak berwasan af'alu. Berarti kalau ada fi'il yang sifatnya perwazan af'al, tak boleh dijadikan sebagai isim tafdil. Nah, contohnya apa? Sawida yaswadu, itu isim sifatnya ialah aswad. Artinya apa? Hitam. Nah, aswad itu hitam gitu aja, bukan lebih hitam kan. Maka fi'il yang sifatnya berwazan af'alu seperti ini tidak bisa dipakai untuk isim tafdil. Nah, paham? Jika salah satu syarat yang disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka tidak bisa dijadikan sebagai isim tafdil. Al-mas'alatu al-khamisah yutawassalu ila tafdil mimma lam yastawfi hadhi syurut bidhikri masdarihi mansuban ala tamyiz ba'da kalimah asyad au aksar wa nahwihima. Bagi yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai isim tafdil, bisa menunjukkan tafdil dengan cara masdar dari fi'il itu disebutkan dengan dinasab sebagai tamyiz dan ditambahkan padanya lafad asyaddu atau aksar atau semisalnya. Ini kalau ingin menunjukkan makna tafdil tapi tidak memenuhi syarat dijadikan sebagai isim tafdil, maka harus dilakukan dua langkah, dua cara. Cara yang pertama, fi'il tersebut didatangkan masdarnya yang dinasab menjadi tamyiz. Yang kedua, ditambahkan padanya lafad asyaddu atau aksar. Contoh tadi, sawida yaswadu, apakah boleh fi'il ini dijadikan sebagai isim tafdil? Enggak boleh. Kenapa? Karena sifatnya berwazan af'alu, yaitu aswad. Nah, ya kan? Terus bagaimana kalau seandainya kita ingin mengungkapkan tafdil dari fi'il tersebut? Lebih hitam. Nah, misalkan ya, kan enggak boleh aswadu. Aswadu kan hitam itu saja. Nah, maka masdar dari sawida yaswadu disebutkan dinasab menyitam yes. Sawida yaswadu masdarnya ialah sawadan, ya. Nah, kemudian ditambahkan padanya lafad asyaddu atau aktsar. Nah, Zaid lebih hitam daripada Ali. Nah, Ali sudah hitam, tapi Zaid lebih hitam lagi. Tak boleh Zaidun aswadu min Aliin. Tak boleh, ya. Kan aswadu itu adalah sifat dari fi'il sawida yaswadu yang sudah sejak awal perwazan af'alu. Maka untuk mengungkapkan tafdil dari fi'il yang tidak memenuhi syarat sebagai isim tafdil dilakukan dua cara. Yang pertama, masdar dari fi'il tadi disebutkan dan dinasab menjitam yes, kemudian ditambahkan padanya lafad asyaddu. Jadi Zaidun asyaddu sawadan min Aliin. Ya, Zaid lebih hitam daripada Ali. Nah, contoh yang lain yang tidak memenuhi syarat sebagai isim tafdil tapi ingin dipakai untuk mengungkapkan tafdil. Baik. Contoh mata yamutu artinya apa? Mati. Apakah bisa fi'il semacam ini dipakai untuk isim tafdil? Enggak bisa. Kenapa? secara makna tidak menerima perbandingan, lebih mati itu nggak bisa kan? Tapi kalau dipakai untuk mengungkapkan tafdil, bisa dilakukan dengan dua cara tadi. Sebutkan masdarnya, nasabkan jadi tamyiz, tambahkan padanya lafaz asyaddu atau aktsar. Nah, misalkan ingin mengungkapkan ya bahwa kematian Zaid lebih mengenaskan daripada kematian Ali. Zaidun asyaddu mautan min aliyin. Karena mata yang mutu masdarnya kan maut ya. Tampilkan masdarnya yang dinasab, tambahkan padanya lafaz asyaddu. Zaid asyaddu mautan min Ali. Itu artinya ialah Zaid kematiannya lebih mengenaskan daripada Ali. Contoh yang lain. Yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai isim tafdil, tapi ingin dipakai untuk mengungkapkan tafdil. Ijtahada yajtahidu. Artinya apa itu? Rajin. Sungguh-sungguh ya. Nah, bisa enggak ijtahada yajtahidu dijadikan sebagai isim tafdil? Tidak bisa. Mengapa? Karena tidak sulasi mujarad. Ijtahada sulasi mazid, ya kan? Nah, hurufnya itu tidak tiga saja yang asli, tapi ada tambahannya, ya kan? Namanya sulasi mazid. Tapi kita ingin mengungkapkan tafdil dari fi'il semacam ini. Misalkan Zaid lebih rajin daripada Ali, nah, bisa pakai fi'il tersebut. Datangkan masdarnya yang dinasab menjadi tamyiz. Sebutkan lafaz asyaddu atau aktsar adanya. Zaidun asyaddu ijtihadan min aliyin. Zaid lebih rajin daripada Ali. Karena masdar dari ijtihada ialah ijtihadun. Main. Ya. Jadi kalau ingin bikin isim tafdil harus melalui 7 syarat yang disebutkan tadi. Yang pertama, fi'ilnya harus sulasi mujarad. Yang kedua, fi'ilnya harus tam. Yang ketiga, harus mutasarrif. Yang keempat, harus musbat. Yang kelima, harus mabni ma'lum. Yang keenam, secara makna qabilut tafawut, menerima perbandingan. Ya. Enam syarat ya. Yang keenam, sifat dari fi'il itu tidak berwazan af'alu. Tapi kalau ingin membuat ungkapan tafdil dari fi'il-fi'il yang tidak memenuhi syarat dijadikan sebagai isim tafdil, maka dilakukan dua langkah. Langkah pertama, didatangkan masdar fi'il tadi yang dinasab sebagai tamyiz. Langkah yang kedua, tambahkan padanya lafaz asyaddu atau aktsar. Nih, istaghfara yastaghfiru, artinya apa? Minta ampun. Bisa enggak dijadikan sebagai isim tafdil? Enggak bisa. Mengapa? Nah, karena bukan sulasi mujarad, istighfar itu termasuk surat Mazid ya. Tapi kita ingin mengungkapkan si Zaid itu lebih banyak istighfarnya daripada Ali. Maka lakukan dua cara yang disebutkan tadi. Datangkan masdar istighfar. Apa masdarnya? Istighfar, yastaghfiru, istighfar. Nasabkan istighfaran. Nah, datangkan padanya lafaz asyaddu atau aktsar. Taib. Berarti Zaidun aktsar istighfaran min Aliin. Zaid lebih banyak beristighfar daripada Ali. Insyaallah, gampang ya? Nah. Nahu Ibrahim aktsarun nasi istikhrajan. Lima adin Zaidun asaddu sawadan min Aliin. Naam. Taib. Ibrahim adalah orang yang paling banyak memproduksi barang tambang. Ma'adinin. Kurang nun. Di ma'adinin. Zaidun asyaddu sawadan min Ali. Zaid lebih hitam daripada Ali. Nah, al-mas'alatu as-sadisa ismu tafdhil la yansibul maf'ula bihi fi qawlin sahih wa bihi qala jumhur nuhad. Isim tafdhil tidak bisa menasabkan maf'ul bih menurut pendapat yang sahih, dan ini adalah pendapat jumhur ahli nahwu. Wa da'wal mu'allif al-ittifaq ghairu sahih. Klaim dari penyusun mutamimah yakni Al-Khattab bahwa ini adalah kesepakatan tidak bisa dibenarkan. Di anna ba'dun nuhati ajazu dhalik, karena sebagian ahli nahwu membolehkan isim tafdhil menasabkan isim sesudahnya sebagai maf'ul bih. Wa rajih qaulul jumhur, tapi yang rajih pendapat jumhur tadi tidak boleh. Jadi kalau ada isim nasab setelah isim tafdhil maka bukan maf'ul bih tapi tamyiz. Ya, ini menurut pendapat jumhur ahli nahwu. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan boleh-boleh saja jadi maf'ul bih. Ya, nah ini yang saya maksud ya, adanya perbedaan dalam mengikrapi kalimat seperti ini. Ada saja yang ingin tampil beda. Ya, nah kalau bahkan klaim berdasarkan kesepakatan ahli nahwu tidak diterima klaimnya ya. Kenapa? Masih ada saja yang ingin beda ya. Nah, jadi tidak usah pakai klaim sepakat. Nah, tapi klaim saja itu adalah pendapat jumhur atau mayoritas ahli nahwu. Al-mas'alatu as-sabi'ah ismu tafdhil yasifu tamyiz. Nahwu qawli ta'ala an akthar min kamalan wa azzu nafaran. Isim tafdhil bisa menasabkan isim sesudahnya sebagai tamyiz. Contoh firman Allah Ta'ala ana aktsaru minka malan wa azzu nafaran. Malan, nafaran, tamyiz. Yang menasabkan ialah isim tafdhil aktsar dan a'az. Nah, al-mas'alatu as-samina ismu tafdil ya'fa'ul fa'il fi mas'alatil kuhli faqat. Isim tafdil bisa merafakkan isim fa'il, bisa merafakkan fa'il dalam mas'alatul kuhli saja. Wababituha ayyakuna fil kalam nahwiyun. Ketentuan mas'alatul kuhli ialah dalam kalam itu ada nafi. Wabadahu ismu jinsin. Setelah nafi berupa isim jenis. Nafi itu ya huruf nafi. Isim jenis itu ialah isim yang masih umum jenisnya. Rajulun, ya, waladun, malun, ilmun, ya, semuanya isim jenis namanya. Mausuf, nah, isim jenis itu sebagai mausuf, man'ut, ismi tafdil, dengan isim tafdil. Isim tafdilnya jadi na'at, ya. Isim jenisnya tadi jadi man'utnya. Wa ba'dahu ismun mufaddalun ala nafsi bi ibarai. Setelah isim tafdhil itu ada isim yang diunggulkan dari dua sisi. Nah, isim tersebut itulah fa'il dhohir yang dirafakkan oleh isim tafdhil. Contoh, ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini Zaidin. Aku tidak pernah melihat ada laki-laki yang lebih bagus adanya celak di matanya melebihi yang ada di mata Zaid. Nah, perhatikan apakah ini dikatakan mas'alatul kuhli. Naam. Apakah ada nafi? Naam. Ma, setelah nafi apakah ada isim jenis? Naam. Rajulan. Apakah isim jenis itu menjadi man'ut atau mausuf dari isim tafdhil? Naam. Rajulan mausuf atau man'ut. Ahsana. Na'at. Berupa isim tafdhil. Apakah setelahnya ada isim mufaddal? Ya. Itu al-kuhlu. Bi'tibarai? Ya. Karena dipakai untuk perbandingan dari dua sisi. Al-kuhlu fa'il. Isim dhohir rofa jadi fa'il. Yang menasabkan ialah ahsan, isim tafdhil. Karena lafadznya pakai al-kuhlu, celak, maka masyhur disebut mas'alatul kuhli. Jadi arti dari pernyataan ini ialah matanya Zaid itu bagus seperti ada celaknya. Ada juga orang selain Zaid yang matanya bagus seperti ada celaknya, tapi matanya Zaid yang seperti ada celaknya itu lebih bagus daripada punya orang lain, ya. Nah, jadi perbandingannya dari dua sisi. Sisi yang pertama ialah mata orang lain yang ada celaknya, dan perbandingan yang kedua mata Zaid yang ada celaknya terus dibandingkan bagus mana, ternyata bagus yang ada pada matanya Zaid, namanya bi'tibarain. Adapun selain mas'alatul kuhli, maka isim tafdil tidak bisa merofakkan isim setelahnya menjadi fa'il. Apakah isim tafdil punya fa'il selain mas'alatul kuhli, selain yang berbentuk isim dohir dalam mas'alatul kuhli? Jawabannya punya isim punya fa'il berbentuk apa ini? Dhamir mustatir wujuban yang terkandung dalam lafaz isim tafdil itu. Zaidun akbaru min aliyin. Zaidun tada ya. Akbaru khobar. Nah, akbaru kan isim tafdil. Itu mengandung domir mustatir wujuban yang dirafakannya menjadi fa'il. Akbaru domir mustatir wujuban jadi fa'il. Takdirnya huwa. Zaid lebih besar daripada Ali. Akbar lebih besar, yakni si Zaid. Nah, gitu ya. Ai huwa. Yang jadi masalah tadi itu, kalau merofakkan isim dohir jadi fa'il bukan isim domir, nah, ini tidak boleh kecuali dalam mas'alatul kuhli tadi itu. Contohnya yaitu ada al-kuhlunya, tapi itu contoh saja. Boleh contoh-contoh yang lain yang seperti itu ketentuannya. Ada nafinya, setelah nafi ada isim jenisnya. Kemudian yang ketiga, isim jenisnya tadi sebagai mausuf atau man'ud dari isim tafdil. Kemudian ada isim tafdilnya. Kemudian yang kelima, ada mufaddal alaih, isim mufaddal ala nafsi tibarain, itu yang diperbandingkan. Nah, al-mas'alatu at-tasi'ah, masalah yang kesembilan, ismu tafdil ya'malu fil jar wal majur wal dhaf. Isim tafdil beramal pada jar majur dan dharf. Nahu zaid afdal minka al-yawm. Fal jar wal majur wa dharf kullun minhuma muta'alliq bi afdal. Lianna ismu tafdil ya'malu amal al-fi'li. Nah, maksudnya ya'malu fil jar wal majur. Jar majur bisa. Ya, nah, menjadi makmulnya isim tafdil. Al-yaum juga begitu, bisa menjadi makmulnya isim tafdil. Wallahu ta'ala bissawab. Taib. Antar wazan amsratan mubalagha yala fa'ilun, contohnya alimun. Dan di antara wazan sifatul musyabbaha adalah fa'ilun, contohnya alimun juga. Apakah alimun ini bisa masuk sifat musyabbaha dan amsratan mubalagha? Bagaimana cara membedakan? Ya, sentuhan maknanya, ya, alimun secara makna sebut berarti dia selalu berilmu, ya. Kemudian dimaknai mubalaghah, ya bisa, ya, yang maha mengetahui, ya. Nah, jadi alimun kalau cuma memiliki makna sebut, ya, orang yang berilmu, ya. Nah, tapi kalau disifatkan pada sesuatu yang lebih bisa maha mengetahui. Jadi bisa dipakai sifat musyabahat, bisa dipakai untuk mubalaghah, dilihat sisi maknanya yang terkandung, yang diinginkan, ya. Wallahu ta'ala bissawab. Kalau dipakai untuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka mubalaghah semua, ya. Jadi menunjukkan artinya mubalaghah semua, maha. Masalah yang keenam tadi, apakah bisa disimpulkan bahwa isim setelah isim tafdil yang nasab boleh tamyiz, boleh maf'ul bi? Betul, ya. Kalau jumhur ulama mengatakan tamyiz, kalau sebagian ada yang mengi'rabi sebagai apa ini? Maf'ul bi, ya, memang betul. Fa'ilnya berupa isim dhahir, ya. Berupa apa ini? Isim domir mustatir yang terkandung dalam isim tafdil tadi. Tapi memang seperti itu. Tapi yang rajih kan pendapat jumhur ahli nahwu, ya. Jadi tamyiz, ya. Nah, pilih yang apa? Yang rajih-rajih saja, ya. Nah, jangan sekedar tampil beda. Nah, pilih yang umum-umum saja, jangan pilih yang aneh-aneh, ya. Nah, pilih yang bersama jamaah. Jangan suka menyendiri, ya. Nah, serigala itu suka sama domba yang sendirian, ya. Maksudnya setan itu mengincar orang yang suka menyendiri, ya. Nah, maka jangan suka menyendiri, kumpul sama yang lain, ya. Nah, apa sih arti dan maksud mas'alatul kuhli? Kalau diartikan mas'alatul kuhli itu ialah masalah terkait dengan lafad al-kuhlu yang artinya celak, ya. Dalam ilmu nahwu dikenal dengan mas'alatul kuhli karena lafad al-kuhlu itu isim dhohir yang dirofa, yang diklaim sebagai fa'il dari isim tafdil. Padahal menurut ketentuan isim tafdil itu hanya merafakkan domir mustatir sebagai fa'il, tidak bisa merafakkan isim dohir sebagai fa'ilnya. Tapi ternyata pada kenyataannya sebagian orang Arab memberi contoh mar'aitu rajulan ahsana fi aini al-kuhlu minhu fi aini Zaid. Kemudian al-kuhlu di'i'rabi sebagai fa'il, padahal al-kuhlu itu isim dhohir, fa'ilnya isim tafdir. Fa'il dari isim tafdir menyelisih apa ini? Ketentuan. Nah, memang sebagian pihak mengatakan enggak boleh koles. Sebagian pihak mengatakan bolehkan saja. Sebagian orang Arab ada yang mengucapkannya kok. Tapi kasih ketentuan yang ketat supaya tidak diselewengkan, ya. Nah, hanya dikasih nama mas'alatul kuhli. Tapi contohnya tidak harus lafat al-kuhlu. Bisa lafad-lafad yang lain, tapi harus memenuhi ketentuan tadi. Harus ada huruf nafinya, setelahnya harus ada isim jenisnya. Kemudian isim jenisnya tadi jadi mausuf, isim tafdilnya jadi na'at. Setelah itu isim mufaddal, yaitu isim dohir semacam al-kuhlu yang dijadikan sebagai bahan perbandingan. Nah, paham, ya? Kalau seandainya diganti al malu. Boleh apa enggak? Boleh. Mar'aitu rajulan aktsara fi baitihi al-malu minhu fi baiti Zaidin. Al-kukhlu diganti al-malu. Aku tidak pernah melihat ada orang yang di rumahnya lebih banyak hartanya daripada yang ada di rumahnya Zaid. Nah, berarti ada rumah orang yang banyak uangnya, ada rumah Zaid yang juga banyak uangnya, tapi uang yang ada di rumahnya Zaid lebih banyak. Contohnya itu, mara'aitu rajulan aktsara fi baitihi almalu minhu fi baiti Zaidin.